بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب rahimakumullah. Semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah benar. Apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Hal itu menjadi salah satu dari dalailun nubuwah, bukti kebenaran beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menyampaikan syariat agamanya untuk umat manusia. Sudah banyak yang kita saksikan terjadi sesuai dengan yang beliau kabarkan. Sudah banyak yang kita alami persis sama dengan yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan kecuali kita membenarkan dan mengikuti apa yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada yang tersisa dari kita melainkan melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Keutuhan dalam mentaatinya, ketotalan untuk mengikutinya, itulah jalan yang benar, itulah jalan keselamatan. Seorang muslim tidak boleh meragukan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu menjadi konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar. Apapun yang beliau beritakan kita benarkan. Wa ta'atuhu fima amar. Melaksanakan yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang dan yang beliau beri peringatan. Wa an la yu'badallahu illa bima syara', dalam melaksanakan praktek ibadah harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak yang beliau beritakan akan terjadi di akhir zaman dan sudah terjadi kita melihat dan kita menyaksikan. Salah satunya adalah berita yang beliau sampaikan bahwa sayati alan nasi zamanun, akan tiba saatnya, akan datang suatu masa, akan ada sebuah fenomena yang dirasakan manusia, dan itu sudah terjadi. La yadri al-qatilu fima qatal, wa la yadri al-maqtulu fima qutilu. Jadi berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas akan terjadi kasus-kasus pembunuhan dalam jumlah yang besar, merata, bukan hanya di suatu tempat, tetapi hampir tiap saat, hampir tiap waktu ada kasus pembunuhan. Barangkali karena kita yang tidak mengikuti atau kita yang tidak mengetahui, tetapi sesungguhnya mereka yang memang hidup untuk melaksanakan tugas mengantisipasi, mencegah, menindak, dan juga menangani. Disimpulkan bahwasanya kasus-kasus pembunuhan itu sangat banyak sekali. Ada yang diketahui langsung, ada yang beberapa tahun kemudian baru ketahuan. Sekian banyak orang dinyatakan hilang, tidak diketahui informasinya, ternyata sudah menjadi tulang belulang ketika ditemukan. Yang ditemukan di dalam karung, yang dicor, dimasukkan dalam septic tank, yang dibuang ke sungai, yang dibuang di tengah laut, yang dibakar dengan rumahnya, sangat banyak sekali. Orang per orang, kelompok dengan kelompok. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di setiap titik di dunia. Hampir di setiap wilayah selalu saja ada kasus pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Perlu kita ketahui, masyarul muslimin rahimakumullah, salah satu inti dan pokok utama ajaran Islam adalah menghargai jiwa seseorang. Menghargai jiwa seseorang. Jiwa tidak boleh melayang begitu saja. Nyawa tidak boleh kemudian dihilangkan kecuali dengan sebab-sebab yang syar'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahillu damu mri'in muslimin syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Jelas sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, darah seorang muslim itu terjaga dan tidak halal kecuali dikarenakan tiga sebab. Dia yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dia seorang muslim, maka tidak boleh dihilangkan nyawanya, dilarang untuk dibunuh kecuali ada alasan. Nah, hanya tiga alasan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ats-thayyibu zani. Orang yang sudah menikah secara syar'i melakukan perbuatan zina, hukumnya dirajam. Dilempari, dirajam itu artinya dilempari dengan batu-batu kecil, kerikil. Ada yang mengatakan ditanam setengah badan di tanah terlebih dahulu, ada yang berpendapat tanpa ditanam, terlepas dari teknis pelaksanaan, tapi itulah hukuman bagi orang yang pernah menikah secara syar'i, baik statusnya saat itu sedang menjadi seorang suami atau istri, atau dia menjadi duda atau janda, tapi pernah menikah secara syar'i, berzina, dihukum mati. Itu pun syaratnya kan ketat, ada saksi, dan seterusnya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu bin nafsi. Hukum kisas yang ditegakkan. Orang membunuh secara sengaja. Maka salah satu hukuman yang diancamkan kepada pelaku adalah dibunuh juga. Dan itu bukan satu-satunya bentuk hukuman yang diancamkan. Bisa saja ahli waris memaafkan. Bisa saja ahli waris meminta tebusan dan seterusnya. Tapi kalau ahli waris sepakat dibunuh, disitulah hukum Islam yang mulia dan indah. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Sekali lagi, yang ini pun penegakannya hanya di tangan penguasa. Tidak dilaksanakan dan tidak dikerjakan individu-individu, personal-personal, tidak. Hanya pemerintah, hanya penguasa yang berhak. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Orang murtad, dia tinggalkan agama Islam. Orang seperti ini pun diancamkan hukum bunuh kepadanya. Dan ini sekali lagi kembali kepada penguasa. Itu pun ada tahapan-tahapannya, ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, darah seorang muslim terjaga. Jangankan nyawa yang hilang, satu tetes darah pun tidak boleh terjadi. Jangankan nyawa yang diambil, luka kecil di tubuhnya pun tidak boleh terjadi. Kita harus saling menghormati, saling memuliakan, saling menjaga. Darahnya, hartanya, harga dirinya. Itu yang diwanti-wantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun 'alaikum. Ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta, harga diri, darah sesama kaum muslimin itu haram hukumnya untuk dilanggar dan dijatuhkan. Harta, harga diri, darah kaum muslimin itu suci, tidak boleh dinodai. Seperti sucinya negeri ini, Mekah. Bulan ini. Hari ini. Itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di musim haji. Sallallahu alaihi wasallam. Maka, kita sebagai umatnya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus berpikir masak-masak. Mesti mempertimbangkan sampai 1001 langkah. Ketika terpikir di dalam benak kita, wis patini bae. Ketika menganggap membunuh itu sebagai jalan keluar. Ketika memandang menghilangkan nyawa adalah solusi yang terbaik. Pada saat menyatakan membunuh itu jalan pintas menyelesaikan masalah. La haula wala quwata illa billah. Agama Islam itu agama kasih sayang. Agama Islam itu adalah agama cinta. Agama Islam itu adalah agama yang mengajak kita untuk menyelesaikan segala masalah dengan jalan kekeluargaan dan kedamaian. Cara-caranya sudah ditentukan. Tahapan-tahapannya telah ditetapkan. tinggal kita jalani saja. Tapi karena kejahilan yang semakin merata, ilmu yang terus berkurang, bahkan ilmu itu berusaha untuk dimatikan dan dipadamkan cahayanya. Akibatnya kaum muslimin jauh dari nilai-nilai kasih sayang yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kasus pembunuhan ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu sangat banyak sekali. Satu bulan yang lalu, hampir selama dua minggu, di daerah istimewa Yogyakarta, di media sosial bergaung tagar DIY darurat Klitih. Daerah istimewa Yogyakarta, darurat Klitih. Sampai kemudian dihidupkan jaga warga namanya. Titik-titik rawan dipantau dan diawasi. Semua pihak dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama-sama. Baru 4 hari yang lalu saya berbincang dengan Babin Kamtibmas di polsek kami bahwa fenomena Klitih ini rasanya sulit untuk ditangani dan ditanggulangi. Beliau sebagai seorang petugas keamanan mengibaratkan layaknya sebuah balon. Kalau ditekan di suatu tempat, dia akan berpindah ke tempat yang lain. Di Kabupaten Sleman, jaga warganya bagus, aksi itu akhirnya berpindah ke Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul ditekan, munculnya di Gunung Kidul. Tiga tempat ini ditekan, munculnya di tengah-tengah kota Yogyakarta. Kulon Progo bagian utara. Sebuah fenomena yang sangat mengerikan sekaligus menyedihkan. Karena persis seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau beritakan. Pelaku Klitih tidak punya motif apa-apa. Kecuali hanya cari nama. Korban tidak pernah mengenal para pelaku yang melukai, bahkan yang telah membunuhnya. Karena tidak ada hubungan apa-apa. Benar kan seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba suatu masa orang yang membunuh, dia tidak tahu kenapa membunuh. Dia tidak punya alasan kenapa menghilangkan nyawa. Korban yang dibunuh pun tak pernah tahu kenapa dia dibunuh, kenapa dia disasar, kenapa menjadi korban. Para pelaku yang tertangkap hanya menjawab iseng, golek jeneng. Bareng-bareng anak muda naik sepeda motor, masing-masing membawa alat tajam, pedang samurai, gear berantai yang sudah dipertajam. Mereka beroperasi cari-cari, ya situ aja, ya situ aja. Ya. Didekati rame-rame, didorong, ada yang dilempar dan disiram dengan cat, diinjak bareng-bareng, ditusuk, tinggal pergi. Itu terjadi. Artinya tidak usah jauh-jauh secara tempat, tidak usah jauh-jauh secara waktu, baru sebulan yang lalu, tagar itu. DIY darurat Klitih, DIY darurat Klitih. Saya ambil satu sisi pemikiran. Kalau Yogyakarta yang dikatakan sebagai kota pelajar, bahkan mereka bilang kota pendidikan, ada juga menyatakan kota budaya dan seterusnya. Hal seperti itu terjadi. Bagaimana di tempat yang lain? Mungkin tidak terekspos. Barangkali karena tidak diberitakan. Tapi itu faktanya. Itu faktanya. Kalau tawuran antar supporter kita udah tahu sejak dulu. Kemudian peristiwa bacokan-bacokan dari geng-geng motor di Bandung maupun di Bekasi sampai sekarang tidak pernah hilang. Ketika satu komplotan digulung, melahirkan komplotan-komplotan lain yang lebih banyak. Fala haula wala quwata illa billah. Obatnya pasti ada. Penawarnya tentu. Dengan kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan disampaikan hal-hal seperti tadi, bahwa darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan sebab-sebab seperti ini. Ancaman siksa, ancaman neraka bagi para pelakunya, ancaman ketidaktenangan dan tidak ketentraman hati sepanjang hidupnya, itu perlu disampaikan. Bagaimana kita saling menghormati, kita saling menyayangi. Tapi sayang, yang seperti itu tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga pada lapisan generasi sekarang ini, mereka kosong spiritualnya. Mereka ada dalam ruang kehampaan dari agama. Seakan-akan mereka hidup dalam sunyi sepi. Tanpa ayat Al-Quran yang membimbingnya, maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntunnya. Itu fakta. Akan lebih menyakitkan dan menyedihkan lagi ketika kasus pembunuhan itu sudah berkali-kali terjadi di tingkat sekolah dasar. Itu ada di Indonesia. Dan banyak kasusnya. Di tingkat sekolah dasar. Kita tidak bisa beralasan ya, namanya aja anak-anak. Ya seharusnya anak-anak tidak melakukan perbuatan seperti itu. Wah itu gak sengaja. Katakan tidak sengaja, tapi gerakan-gerakannya. Itu kan terpapar, terkontaminasi dengan apa yang dia tonton. Film-film action, film-film mafia, yang begitu deras masuk ke Indonesia. Mudah untuk diakses. Tidak harus menunggu jam tayang di televisi seperti zaman lalu. Sekarang dalam 24 jam kapanpun film-film kekerasan seperti itu bisa diakses dan dibuka. La haula wala quwata illa billah. Film laga lah, film action lah. Sudah terlalu banyak kasus-kasus kejahatan itu terungkap pelakunya anak-anak. Ketika diteliti, terinspirasi dengan apa yang dia lihat, sampai membunuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya, kita harus mengingat bahwa Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu bukan agama yang mengajarkan untuk membunuh. Bukan agama yang mengajak kita untuk menghilangkan nyawa orang dengan mudahnya. Agama yang tidak mengajarkan kita untuk sedikit-sedikit pateni bae. Udah habisi aja nyawanya. Seorang suami membunuh istrinya. Seorang istri membunuh suaminya. Orang tua membunuh bayinya. Seorang anak membunuh orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari khalifah saat itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wilayah kekuasaan Islam di zaman Utsman sampai sejauh dan seluas apa juga? Sangat luas. kekuatan kaum muslimin, terkhusus ketentaraan dan kemiliterannya seperti apa coba? Silahkan bayangkan kekuatan yang besar, militer yang dahsyat. Dan semua patuh taat kepada Khalifah Uthman bin Affan. Di bawah kendali dan sesuai komando Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Baik kekuatan yang tersebar di banyak daerah maupun kekuatan yang tetap ada di kota Madinah. Para sahabat, anak-anak sahabat, kaum tabi'in. Tetapi ketika Khalifah Uthman bin Affan dikepung oleh para pemberontak yang datang dari Mesir, puluhan ribu orang. Mereka mengepung kediaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengepung rumah khalifah. Berteriak-teriak sepanjang hari, mencaci maki dan mencela sahabat Uthman radhiyallahu anhu. Padahal Khalifah Uthman sudah 80 tahun lebih usianya waktu itu. Orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh. Punya kekuatan. Karena semua waktu itu kendalinya di tangan Uthman radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Zubair diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud. Beliau termasuk yang bertugas untuk menjaga kediaman Khalifah Uthman bin Affan. Kata Abdullah bin Zubair, "Qultu li Uthmana radhiyallahu anhu yaumaddar qatalahumullah. Fa wallahi laqad ahallallahu laka qitalahum faqala la wallahi la uqatiluhum abadan." Abdullah bin Zubair, pahlawan Islam, panglima perang kenamaan, putranya panglima perang juga Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair yang jago bertempur, Abdullah bin Zubair yang kemampuan individunya di atas rata-rata dan berkali-kali lipat daripada kekuatan prajurit biasa, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kepada Khalifah Uthman, qatalahumullah, Allah yang akan memerangi mereka, para pemberontak itu. Wallahi, demi Allah, laqad ahallallahu laka qitalahum. Sungguh, dalam kondisi dan situasi seperti ini, wahai Khalifah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan Anda melawan mereka, memerangi mereka, para pemberontak itu. Faqala la, kata sahabat Uthman sebagai khalifah, tidak. Wallahi, demi Allah, la uqatiluhum abadan. Selamanya saya tidak akan memerangi mereka. Selamanya tidak akan saya keluarkan perintah dan instruksi untuk melawan mereka. Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Karena beliau menghargai darah seorang muslim, beliau tidak ingin menjadi sebab mengalirnya darah seorang muslim. Kalau Uthman radhiyallahu anhu yang punya kekuatan, memiliki kekuasaan, beliau memilih tidak ingin darah itu tertumpah. Apakah ada alasan yang tersisa untuk mereka dan kita yang sangat jauh di bawah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Kita kekuatan pas-pasan, kekuasaan tidak ada, jago berkelahi juga enggak, mikirnya kok membunuh, mikirnya kok perang, mikirnya kok berkelahi. Itu pun masih dipertimbangkan lagi, ini syar'i apa tidak syar'i. Khalifah Utsman bin Affan punya alasan syar'i, karena mereka pemberontak. Mereka datang itu sebagai pengacau dan perusuh. Walaupun seperti itu, sahabat Utsman masih mempertimbangkan kehormatan dan kesucian darah seorang muslim. Mereka para pemberontak itu tetap juga sebagai muslim. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan dan berpesan bahwa darah seorang muslim tidak halal untuk ditumpahkan. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, darahnya itu menjadi suci. Kecuali satu dari tiga alasan. Zina, hukum kisos, atau dia murtad dari agama Islam. Fadakhalu alaihi faqataluhu wa huwa shaimun. Para pemberontak itu akhirnya mampu menerobos rumah sahabat Utsman, khalifah umat Islam. Mereka membunuh khalifah Utsman, wa huwa shaimun, waktu itu sedang puasa. Beliau sedang berpuasa, sedang membaca Al-Quran. Ada yang naik dari atas atap loteng, masuk, sudah dibunuh. Pertanyaan kita kan, loh di mana para pengawal? Di mana para sahabat waktu itu? Di mana anak-anak sahabat? Di mana kekuatan militer Islam waktu itu? Kok begitu mudahnya khalifah dibunuh? Jawabannya bukan karena tidak ada sahabat di kota Madinah, bukan karena tidak ada militer di sana, bukan karena tidak ada pengawal di sana. Tapi karena permintaan dari Khalifah Utsman bin Affan agar masing-masing pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Yang mereka inginkan kan Utsman, bukan yang lain. Sudah, biarkan. Wa kana Utsman amara Abdullah ibn Zubair ala dari faqala Utsman man kanat li alaihi ta'atun falyuti Abdullah ibn Zubair. Waktu itu Khalifah Utsman memerintahkan agar Abdullah bin Zubair lah yang ikut menemaninya. Sahabat Utsman berpesan, barang siapa yang masih menganggap saya sebagai pemimpinnya, yang ingin taat kepadaku, maka ikuti Abdullah bin Zubair. Artinya apa? Sahabat Abdullah bin Zubair diminta untuk menghalau kalau misalkan ada sahabat yang datang ingin membela, pulang, pulang, pulang. Pulang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seujung kuku pun tidak ada dari kita yang bisa menyamai dan menandingi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau masalah membunuh, apakah ada yang punya kemampuan seperti Khalifah Utsman bin Affan? Alasan ada, kekuatan punya, kekuasaan di genggamannya. Beliau sahabat Nabi, tapi tidak berpikir untuk membunuh, tidak berpikir untuk menumpahkan darah seorang muslim. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama dari tabi'in, beliau berkisah untuk kita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, "Ala tuqatilu fa innaka min ahli syura wa anta ahaqqu bihadzal amri min ghairik?" Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kenapa Anda tidak ikut konflik? Anda kan termasuk dewan syura dan Anda yang lebih berhak dibandingkan yang lain untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah." Orang keenam masuk Islam, yang pertama kali melepaskan anak panah fisabilillah, sudah dipastikan dan dijamin masuk surga, disayang dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, seorang panglima dan pemimpin militer yang sudah diakui kemampuannya. Loh, Anda kan paling berhak ini, kriterianya lengkap. Kenapa Anda tidak ikut dalam konflik ini? Faqala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, la uqatilu hatta ta'tuni bisayfin lahu aynani wa lisanun wa syafatan ya'riful mu'min minal kafir. Faqad jahadtu wa ana a'riful jihad. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya tidak akan ikut konflik, tidak akan ikut bertempur dan berperang sampai kalian bisa menyiapkan untukku sebilah pedang. Pedang itu punya dua mata. Pedang itu punya lidah dan dua bibir. Pedang itu bisa membedakan mana orang kafir, mana orang yang beriman. Faqad jahadtu wa ana a'riful jihad. Saya ini sudah menghabiskan hidup untuk berjihad fisabilillah. Wa ana a'riful jihad, dan saya tahu yang dimaksud jihad itu apa. Memerangi orang-orang kafir. Tapi sesama kaum muslimin tidak. Apa yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mungkin terpenuhi. Tidak mungkin terpenuhi. Ada sebilah pedang yang kita pegang. Pedang itu yang kasih tahu ke kita, oh itu yang kafir. Yang ini jangan, beriman nih. Saat diangkat pedang bilang, jangan, dia beriman. Yang di sana tuh yang kafir. Ya mungkin pedang itu berbicara. Sesama kaum muslimin. Tidak boleh membunuh. Jangankan membunuh, merencanakan saja. Atau berpikir ke arah sana. Enggak boleh. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ditemui oleh seseorang, ya Aba Abdurrahman, anta bin Umar wa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara manaqibah, fama yamna'uka min hadzal amr. Sahabat Abdullah bin Umar itu pernah didatangin seseorang. Kata orang itu, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, Anda putranya Umar bin Khattab. Anda adalah sahabatnya Rasulullah. Anda. Terus disebutkan tentang kelebihan dan keistimewaannya. Artinya, Anda itu layak untuk menjadi pemimpin. Anda itu pantas untuk jadi yang terdepan. Fama yamna'uka min hadzal amr? Terus apa yang menjadi penghalang? Apa alasan Anda untuk tidak ikut-ikutan? Di sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang namanya provokator itu di setiap waktu dan setiap tempat selalu ada. Kita pengennya damai-damai aja. Kita pengennya tentram-tentram saja. Kita inginnya lurus. Tapi kadang-kadang ada di antara kita, entah sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja, terucap tuh setan pakai mulutnya, hespatani bae, bunuh saja, wes perang bae, suwen. Nggak bisa kita katakan, ya wajar lah, saking semangatnya sih. Enggak. Semangat itu boleh, tapi ada aturannya. Kecemburuan dan ghirah terhadap Islam itu memang harus. Tapi kan ada batasan-batasannya. Kata-kata seperti tadi, jangankan dilaksanakan, diucapkan saja gak boleh. Dampak dan efeknya bisa sangat negatif. Kalau terbang ke sana kemari, terdengar ke sana dan ke sini, apa jadinya? Ngajak perang. Membunuh nih. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apa jawabannya? Yamna'uni annallaha ta'ala harrama 'alayya damal muslim. Yang membuat saya tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan darah muslim saya tumpahkan. Fa innallaha 'azza wa jalla yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Allah berfirman, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama itu menjadi benar-benar milik Allah. Qala qad fa'alna wa qad qatalnahum hatta kanad dinu lillah. Kata sahabat Ibnu Umar, sudah kami laksanakan ayat ini. Kami sudah berperang di jalan Allah melawan mereka sampai agama Islam betul-betul tegak di atas muka bumi. Jaya. Fa antum turiduna an tuqatilu hatta yakuna ad-dinu li ghairillah. Lalu kalian ingin berperang supaya agama ini bukan lagi untuk Allah? Apa tujuan sesama kaum muslimin? Saling membunuh, saling berperang, saling menjatuhkan. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Itu bukan lagi lillahi ta'ala. Bukan lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka mari bersama-sama kita menyebarluaskan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru putra Nabi Adam alaihi salam. Putra yang terbunuh, bukan putra yang membunuh. Putranya yang tidak ingin mengotori tangan dengan darah saudaranya. Memilih untuk menjadi korban yang terbunuh daripada menjadi seorang saudara yang membunuh. Tanpa ada sedikit pun keinginan di dalam hati untuk membunuh. Karena orang yang membunuh dan yang dibunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh, iya wahai Rasulullah. Kalau yang dibunuh, korban pembunuhan, kok masuk neraka juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebelum dia terbunuh, dia punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya, tapi dia kalah. Bersihkan hati. Sucikan jiwa. Jaga pikiran kita tetap sehat dan di atas fitrahnya. Jangan berpikir untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.